Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Badaiul Masalik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik, pembahasan tentang Al-Ibdal. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Ahraful ibali hadatu mutia fa abdilil hamzata min wawin waya akhiran ithra alifin zida wafi kita ulang akhiran isra alifin zida wafi fa'ili ma u'illa aynan daktu fi wal matu zida thalithan fil wahidi hamzan yura fi mithri qalqalaidi hamzan yura fi mithri qalqalaidi kadaka thani lajinain iktanafa maddama fa'ila kajam in nayifa waftah waruddal hamzaya fi ma'ulil laman wafi mithrihi rawatin cu'il wawan wa hamzan awalal wawaini rud fi bad'i ghairi sibi waw fi bad'i ghairi sibi wufiyal ashad wa badani btil thaniyal hamzaini min kilmati in yaskun ka athir wa tumin iyuftahith radha min au fathi kulib wawan waya'an itha kasrin yang kulib dul kasri mutlaqan kada wa ma yudham wawan asir malam yakun lafdun atam pada kayaan mutlaqan jawa'um wa nakhuhu wajhaini fi thani'um wayanin krip alifan kasrantala au ya atas girin biwawin daf'ala fi akhirin au qobla ta'tanithi au ziyadatai fa'lana da'idhan ra'au fi masdaril muqtali aynan wal fi'al minhu sahihun ghaliban nahwul hiwal wajamudi aynin u'illa awsakan fahkum bidal i'lali fihi haythu an wa sahahu fi alatan wa fi fi'al wa sahahu fi wajhani wal i'lalu aula kal hiyal wal wawu laman ba'da fathin yang qalab kal mu'tayani yurbayani wa wajab ibdalu wawin ba'da dhammin min alif wayaka mukinin bida laha tarif wayaka mukinin bida laha tarif wayuk kita ulangi wayuk sarul mat mumu fi jam'in kama yuqalu himun inda jam'in ahyama wa wawan radhmi ruddal yamata qul fiya la ma fi'lin aw min qablita kata ibanin min romaka makdurah kada ida kasabu ana sayyara wa in takun aynan li fu'la wasfa fadaka bil wajhaini anhum yulfa nah pembahasan tentang al-ibdal fihi masail al-mas'alatul ula al-ibdalu izalatu harfin wa wad'u akhar makanahu yang dimaksud dengan ibdal itu ialah menghilangkan huruf tertentu kemudian diganti dengan huruf yang lain di posisinya. Al-mas'alatu tsaniyah huruf ibdal tis'ah jama'ah Ibnu Malik rahimahullah fi qawlihi hada'tu mutiyah wahiya al-ha wal-dal wal-hamza wal-ta' wal-mim wal-waw wal-ta' wal-ya wal-alif huruf-huruf ibdal ada 9 semuanya dikumpulkan oleh Ibnu Malik rahimahullah dalam ucapan beliau hada'tu mutiyah yakni ha, dal, hamza, ta' mim, wawu, ta' ya dan alif. Nah, jadi ibdal itu seputar 9 huruf ini saja. Ya, ini diganti ini diganti itu begitu. Nah, tidak keluar dari 9 huruf ini. Taib al-mas'alatu ats-tsalitsah. Tubdalul wawu wal ya'u hamzatan idza tatarafata ba'da alifin zaidah. Nahwu du'a wa bina wal aslu du'awun wa binayun. Wawu dan ya diganti dengan hamzah jika berada di ujung kalimah setelah alif zaidah. Nah, contohnya du'aun binaun asalnya du'awun binayun. Wawu dan ya-nya ada di akhir kalimah setelah alif zaidah, maka diganti dengan hamzah. Al-mas'alatu arabiyah tubdal wawu wal ya'u hamzatan idza waqa'ata aina ismil fa'il wa illata fi fi'li nahwu qa'il wa ba'i wal aslu qawil wa ba'i wa fi'luhuma qala wa ba'a wa asluhuma qawl qawala wa ba'a. Wawu dan ya diganti dengan hamzah jika posisinya adalah di ain kalimah pada isim fa'il. Nah, dan pada fi'ilnya. Naim berupa huruf ilat. Jadi wawu dan ya berada di ain kalimah pada isim fa'il dan hal itu juga berlaku pada ya-nya ketika ilat. Nah, berarti nampak ketika fi'il, huruf ilatnya itu nampak. Taib. Contoh qa'il ba'i. Asalnya qawil ba'i, wawu dan ya'nya ada di ain kalimah pada isim fa'il. Adapun fi'ilnya qala wa ba'a. Nah, fi'il mu'tal ya. Asalnya qawala wa ba'a diganti dengan ali. Nah, jadi pembahasan yang keempat ini adalah pembahasan isim fa'ilnya, bukan pembahasan pada fi'ilnya. Fi'il itu hanya sebagai bukti bahwa ain kalimah pada isim fa'ilnya tadi adalah huruf ilal. Ya. Nah. Taib. Qa'il asalnya qawil, ba'i asalnya ba'i. Al-khamisah. Yubdalu harful mad az-zaid al-waqi' thalithan fi ismin sahih al-akhir hamzatan idza buniya ala mithali mafa'il. Nahwu qiladah wa qala'id, ajuz wa ajais, sahifah wa suha'if. Huruf mad zaidah yang berada di urutan ketiga dalam isim sahihul akhir diganti dengan hamzah jika diikutkan wazan mafa'il. Contoh qiladatun, perhatikan huruf matnya itu alif itu di urutan ketiga isim sahihul akhir ya diganti dengan hamzah kalau diikutkan wazan mafa'il. Qiladah qala'id ya, hamzah qala'id ini adalah ganti dari alif atau gantinya alif huruf mat tadi. Ajuzun ajais, hamzah pada ajais ini merupakan ganti ya, atau sebagai ganti dari wawu huruf mat. Sahifah sahaif, hamzah pada sahaif ini merupakan badal atau ganti dari huruf mat yaitu ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, untuk pembahasan masail berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.